Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-29 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan memasuki Al-Masjidil Haram. Yang pertama, Al-Masjidil Haram di dalam Al-Quran terkadang maksudnya adalah tanah haram semuanya. Seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidil harama ba'da amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Al-Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka janganlah mereka mendekati Al-Masjidil Haram setelah tahun ini. Surat At-Taubah ayat yang ke-28. Yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis maknawi, yaitu najis akidah dan amalnya. Dan yang dimaksud dengan Al-Masjidul Haram adalah seluruh tanah haram. Dan yang dimaksud dengan tahun ini adalah tahun yang ke-9. Semenjak diturunkannya ayat ini, maka orang-orang kafir dilarang memasuki tanah haram kota Mekah. Dan terkadang di dalam Al-Quran, makna Al-Masjidul Haram adalah Ka'bah. Sebagaimana firman Allah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 149. Maksudnya adalah ke arah Ka'bah. Yang kedua, tanah haram adalah tanah suci yang dimuliakan oleh Allah. Beribadah di dalamnya lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah di luar tanah haram. Dan sebaliknya, dosa di dalam tanah haram lebih berbahaya daripada melakukan dosa di luar tanah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah. Walaula anni ukhristu minki ma kharajtu." Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling Allah cintai, seandainya bukan karena diusir darimu, tentunya aku tidak akan keluar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, berkata Syekh Al-Albani, isnadnya sahih. Yang ketiga, apabila memasuki Al-Masjidil Haram yang ada di sekitar Ka'bah dan niatnya adalah ingin langsung tawaf, maka tahiyatul masjid baginya adalah dengan tawaf dilanjutkan sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan tidak perlu dia melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan apabila maksudnya adalah ingin duduk untuk sholat atau membaca Al-Quran atau yang lain, maka tahiyatul masjidnya adalah 2 rakaat tahiyatul masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.